Nameless. Living in the dark. Maybe. Come back to me. Please. Tak kusangka kau tak peduli. Waktu pergi takkan kembali. Ku mencoba untuk bicara, namun hilang saat ku coba. Penyesalan. Hari dan minggu berganti bulan, tahun berlalu engkau hiraukan. Ku sendiri berhayal sepi, tanpamu tersenyum di sisi. Penyesalan.